cerita nyismu sesepi gunung. Kulihat bening bola matamu sesejuk gunung. Siapa ini dosa siapa, salah siapa ini salah siapa, mestinya aku tak bertanya lagi. Suara tawamu menikam jantung. Kulihat roda segar di pipimu segelah sesalku pun belum kau mengerti. Dosa siapa ini dosa siapa, salah siapa ini salah siapa, jawabnya ada di relung hatimu.